sebutkan di antara keistimewaan yang ada pada unta. Sebutkan keistimewaan yang ada pada unta. Tempat yang panas walaupun tidak ada air. Terus sapi bisa, kuda bisa, keledai bisa ditunggangi. Ya enggak juga. Banteng bisa ditunggangi. Waktu. Jadi khasnya unta ya, akhi, malak. Pada sun. Ini enggak boleh lupa. Labat, jangan tertawa ya, Pak. Mana kau? Ini yang disebutkan dalam riwayat ini. Maha siqa'uha wa hiza'uha. Unta itu memiliki siqa', tempat penyimpanan air. Itu diperkenalkan para ulama pada punuk untanya. Sehingga unta itu, ikhwanatina azakumullah, ketika dia meminum, tidak semuanya masuk dalam tenggorokan, dalam perut. Sebagian dalam perut, sebagian dimasukkan dalam punuk dia. Semacam gentong begitu. Sehingga suatu saat dia bisa meminumnya walaupun tidak ada air di sekitar dia. Atau entah. Yang kedua, dia memiliki hiza. Semacam sepatu yang kuat. Dalam maha siqa'uha wa hiza'uha. Sehingga dengan itu dia bisa tarilma water asyajar. Dia bisa datang ke tempat-tempat air. Dan dia juga bisa memakan pohon-pohonan. Akhir. Ada lagi ya, apa lagi, Pak? Hadi akan apa lagi, Pak? Yang lainnya apa lagi, Pak? Wait. Apa itu makan padang pasir itu? Antum tahu kambing-kambing di Yaman? Kambing-kambing di Yaman itu karena susahnya rumput di sana, sebagian mereka punya kambing, tanah dia itu khusus ditanami makan kambing. Kalau nggak ada, mereka itu karena bintina azakumullah memberi makan kambingnya dengan roti yang telah mengering. Kubus. Paham ya? Roti ini makan sama manusia tidak? Roti open, atau roti bakar, atau roti goreng misalnya. Mereka punya kebiasaan anget. Dingin tidak mau mereka. Keras tidak mau mereka. Dengan yang keras dimasukkan dalam karung. Simpan sampai datang orang desa begitu. Masyarakat tempat. Memintanya. Dikasihkan sama mereka, kamu tanya, untuk apa ini? Dia mengatakan hadza khubzul ghanam. Hadza khubzul ghanam. Ini roti untuk kambing kami. Makan roti. Makan roti. Keras. Kambing berarti. Aiyah. Ini kayak apa bentuknya makam padang pasir itu? Allahu musta'an. Baik ya ikhwan, di antara khususiyah ibil unta ialah penyembelihannya dengan cara nahr. Penyembelihannya dengan cara nahr, bukan dengan cara dzabah. Ada nahara, ada dzabaha. Paham ya? Kalau dzabaha menyembelih, ini berlaku untuk kambing, untuk sapi, dan semua hewan. Tapi untuk yang namanya unta, itu namanya nahara. Ditusuk bagian nahrnya, bagian dadanya. Nyembelih itu kan gampang. Menggunakan tusukan tajam, ditaruh bagian nadi-nadi yang segera membuat dia mati, digorok, itu namanya dzabah. Kalau unta ikhwan fillah azakumullah dengan cara ditusuk nahrnya. Unta itu kan agak panjang ya lehernya ya. Ya apa ya? Saya enggak pernah lihat unta itu. Dari mulai dada dia sampai ke atas sampai dia punya kepala agak senjang, agak lebar begitu. Posisinya dia menengadah begini. Paham? Cara menyembelihnya bukan digorok. Bukan. Kalau unta itu ditusuk bagian nahrnya, bagian apa namanya dadanya. Bagian tertentu, urat tertentu yang membuat dia langsung jatuh. Ini orang yang ahli paham tentang masalah itu. Begitu. Sehingga dibiarkan untanya berdiri. Tamam? Dan tiba-tiba yang wajah basmalah namanya ikhwan, itu langsung ditusuk sama orangnya. Cuk. Naik ke atas. Tusuk bagian dadanya, kemudian naikkan ke atas pisaunya itu. Set. Kayak belah gitu. Kedepuk, langsung jatuh naik. Ada. Saya paham ya? Ada khususiyahnya unta. Unta ini karena binti na'asakumullah punya perasaan. Ada unta. Tamam? Yang jarang ditemui pada hewan-hewan yang lainnya. Unta itu karena binti na'asakumullah bisa menangis. Iya, bisa nangis. Ketika dia tahu bakal mau disembelih di nahar itu. Nangis dia. Ya, kalau orang itu apa namanya punya perasaan serba enggak tega, itu setengah mati dia menyembelih unta itu. Nangis. Tamam? Demikian pula karena binti na'udzubillah, unta itu memiliki sekian banyak fawaid dan memiliki sekian banyak khususiyah sehingga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hewan-hewan yang patut untuk ditafakuri, ditadaburi untuk mengetahui kekuasaan Allah padanya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka enggak melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Ala الهمداني أبو كريب dengan كاف أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني gurunya Imam Bukhari dan juga gurunya Imam Muslim. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة أبو أسامة namanya حماد بن أسامة ثقة يا إخوان. وهناك حمادان آخران. Ada lagi dua Hammad yang lain. Man huma wa mahaluhuma. Ini lagi akan Affan. Ada lagi dua Hammad. Siapa dua-duanya ini? Ini Hammad ibn Usama, Abu Usama. Ada lagi Hammad yang lainnya Affan. Malak. Nasiyahu. Lagi Luqman. Allah musta'an. Lewat ini. Ansar. Lagi Fadil. Allah musta'an. Saif Samin. Mana? Hendak. Lu, Allahul Musta'an. Iya gitu. Sering sampaikan. Umar. Hammad ibn Zaid. Mahalo. Ayah lainnya. Hammad bin siapa lagi? Hammad bin Salama. Mahalo. Tayyib. Ada Hammad ibn Zaid. Ada Hammad ibn Salama. Yang dikenal di kalangan para ulama hadis Hammadan atau Hammadain. Kalau kamu apa namanya membaca keterangan sebagian ulama hadis menyebutkan demikian, Hammadain, dua Hammad, itu Hammad ibn Zaid, Hammad ibn Salama, wakilahuma thiqah, dua-duanya terpercaya. Demikian pula Hammad ibn Salama. An Buraid, Buraid bin Abdullah. An Abi Burdah, dari Abu Burdah. Dia ini putranya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'rufun bi kunyatih. Dia dikenal dengan kunyahnya. An Abi Musa. Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya siapa ya akhwana sahl? Apa namanya para rawi? Masa neplok-neplok begini lupa nama rawinya ini. Zahrul. Allah musta'an. Abu Musa al-Ash'ari, kan yang tahu? Zaka Abu Uthman al-Maidani. Surahman. Lah ya akhi. Wahimta. Inna Bilal al-Samin. Abdullah ibn Qais. Allah ibaratkan. Nama ya ikhwan. Abdullah ibn Qais. Abu Musa al-Ash'ari. Inna ke Bilal. Kamu tahu. Sisi kelebihan pada Abu Musa ini. Ayyib. Abu Musa ini ikhwan abidin a'azakumullah al-Ash'ari. Memiliki suara yang sangat merdu ketika membaca Al-Quran. Nah, Masya Allah. Ada Abu Musa al-Ash'ari. Kalau kelebihannya Ash'ariyun apa? Qabila Ash'ariyah ini. Apa kelebihannya ya khana Bilal? Aywa, mereka ini khana bintina azakumullah. Kalau safar bersama-sama, kemudian menipis perbekalannya, kumpul mereka. Dikumpulkan semua yang ada pada mereka, jadikan satu dan sebuah tempat, kemudian bagi rata sama mereka semua. Rasulullah mengatakan, hum minni wa ana minhum. Mereka termasuk dari golongan saya dan saya termasuk golongannya mereka. Masya Allah. Qala, beliau berkata, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an asya'a. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pernah ditanya tentang asya' beberapa masalah. Karihaha, yang beliau membencinya. Di antaranya, fanafitin azakumullah, ialah pertanyaan tentang kiamat. Kapan kiamat? Dan juga beberapa pertanyaan lain yang tidak beliau sukai. Ini khana bintina azakumullah. Dikarenakan disebutkan dalam Al-Quran. Larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat. Bertanya tentang masalah-masalah. Beberapa hal yang kalau dijawab justru menyusahkan mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Surat apa itu? Surat apa itu? Hah? Ayo Abul Hasan. Surat apa itu? Hah? Allah Musta'an. Al-Maidah ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang beberapa masalah yang kalau ditampakkan jawabannya untuk kalian, maka membuat susah kalian. Naam ya. Falamma uksir alaihi, maka tatkala pertanyaannya itu bertubi-tubi banyak sampai kepada beliau, pertanyaan-pertanyaan yang beliau tidak suka. Kok tambah banyak yang nanya seperti ini, tambah sering beruntun. Ghadiba, maka beliau marah. Thumma qala linnas, kemudian beliau berkata kepada orang-orang yang hadir ketika itu, saluni amma syi'tum, silakan kamu bertanya kepada saya semua kalian. Ini marah ya Allah. Sambil marah beliau, qala rajulun, maka berkatalah salah seorang laki-laki, dia bernama Abdullah ibn Khuzaimah Al-Qurashi As-Sahmi. Dia tanya, man abi? Qala tuka Hudzafah. Apa artinya Hudzafah? Faqama akhar. Ada lagi orang lain yang berdiri. Namanya ialah Sa'ad ibn Salim Mawla Syaibah ibn Rabi'ah. Sa'ad ibn Salim Mawla Syaibah ibn Rabi'ah. Faqala, dia bertanya, man abi ya Rasulullah, siapa bapak saya wahai Rasulullah? Faqal, beliau menjawab, abuka Salim Mawla Syaibah, bapakmu itu namanya Salim Mawla Syaibah. Disebutkan ikhwan fillah azzakumullah sama al-hafidh rahimahullah dalam syarah hadis ini, kenapa ada sebagian sahabat yang bertanya seperti ini, nanyakan bapaknya, man abi, man abi. Disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, ialah dikarenakan, ini ada ihtimal, ada kemungkinan dikarenakan, dua orang ini, khonafitina azakumullah, dinisbatkan, ada yang menuduh mereka dinisbatkan bukan kepada bapaknya. Paham ya? Dinisbatkan bukan kepada bapaknya. Ketika dia bernama Abdullah bin Huzafah, ada yang mengatakan, bukan bapakmu, Huzafah itu, orang lain. Sehingga untuk mentakid, untuk memperkuat, apakah betul bapak saya namanya Huzafah, bertanya, man abi ya Rasulullah? Siapa bapak saya ya Rasulullah? Dia mengatakan, abuka Huzafah, bapak itu Huzafah. Ah, kan betul. Bapak saya Huzafah kalau begitu. Salah dua pengennya orang lain itu. Ini khana bidina azakumullah menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'lamun nas fi ansabil Arab. Orang yang paling alim, yang paling mengetahui nasab-nasabnya orang Arab. Tahu semuanya. Bapakmu fulan, bapakmu fulan, bapakmu fulan. Tahu. Masya Allah. Falamma ra'a Umaru ma fi wajhihi, maka tatkala sahabat Umar melihat apa yang pada muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kemarahan yang nampak pada wajah beliau, qala, beliau mengatakan. Dari sini khana bidina azakumullah menunjukkan bahwasanya amarah itu terlihat pada penampilan seorang. Bagaimanapun dia menyembunyikannya, akan nampak. Akan nampak. Minimal pada perubahan mukanya. Yang asalnya putih, memerah. Hah? Semakin merah, semakin marah. Kata ya kawan, semakin merah, semakin marah. Begitu. Wah, ini khana bidina azakumullah yang diketahui oleh para sahabatul kiram tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mengenali amarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan perubahan muka. Marah. Beliau seorang yang putih, bersih, sehingga kalau marah memerah wajahnya itu. Seakan-akan buah delima nempel di pipinya beliau. Marah besar. Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, inna natubu ila Allah azza wa jal." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bertobat kepada Allah azza wa jal. Nah, ada sini khana bidin azakumullah. Disebutkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab amarah, marah, murka. Ketika sedang ta'lim, ketika sedang memberikan mau'idhah pengarahan. Namun dari perbuatannya Rasulullah SAW yang disebutkan dalam riwayat ini, falamma uktira alaihi ghadiba, maka tatkala dia ditanyai macam-macam yang beliau enggak suka, ghadiba, beliau marah. Naam ya ikhwan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pertanyaan-pertanyaan tentang perkara-perkara yang tidak diketahui kejadiannya. Kapan dia terjadi? Seperti masalah kiamat. Kapan kiamat? Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat beliau benci. Kenapa? Sebab tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat. Yang kedua, pertanyaan tentang sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertanyaan tentang masalah ruh. Tamam? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi." Mereka semua bertanya kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ruh, masalah arwah. Maka jawablah, "Ruh itu termasuk urusan Tuhanku." Juga seperti pertanyaan tentang asma wa sifat, hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat dibenci. Yang lainnya ialah seperti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam rangka untuk ta'annud, untuk ngeyel, untuk membantah, bukan dalam rangka untuk menerima. Seperti apa ya? Seperti pertanyaannya Bani Israel ketika mereka bertanya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam tentang masalah Baqarah, masalah sapi. Soal-soal yang mereka ajukan bukan dalam rangka untuk mereka amalkan, tapi dalam rangka untuk menentang, untuk mengiyel, menentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang lain boleh faham azakumullah ialah pertanyaan-pertanyaan ughlutat, istilahnya itu. Ughlutat, masalah-masalah istirabiyah, anggaplah begini, anggaplah begitu. Coba kalau begini, coba kalau begitu. Yang belum tentu terjadi di alam nyata. Al-iktar min hadis soal, sering atau terlalu banyak bertanya tentang masalah-masalah yang seperti ini, itu terlarang dalam Islam. Sangat dibenci oleh para ulama. Anggaplah begini. Bagaimana kalau begitu? Anggaplah begitu. Bagaimana kalau begini? Hadza. Fala haula wala quwwata illa billah. Ini khana bidin azakumullah yang sering dijumpai dalam kutubul fiqh al-madhhabiyah. Kitab-kitab fiqh yang menggunakan mazhab. Dan yang paling sering hadirin azakumullah melakukan demikian ialah al-ahnaf. Al-ahnaf dari kalangan mazhab Hanafiyah. Tamam? Begitu mereka menggunakan ra'yunya, menggunakan qiyasnya, menggunakan pikirannya untuk masalah-masalah istirabiyah. Allahul musta'an. Hadis ini khana bidina a'zakumullah menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu manusia biasa. Kadang beliau ridha, kadang beliau marah. Ini khana bidina a'zakumullah merupakan sifat basyariyah. Sifat-sifat kemanusiaan. Naam. Hadis ini pula khana bidina a'zakumullah menunjukkan fadilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Keutamaannya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana pada riwayat ini khana bidina a'zakumullah beliaulah yang berupaya untuk menghentikan, meredam amarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya inna natubu ila Allah azza wa jal, sesungguhnya kami bertobat kepada Allah azza wa jal. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya yang setelah ini insyaallah dia mengatakan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kami ridha Allah sebagai rabb kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi kami. Fasakata. Maka Rasul pun diam ketika itu, redam amarahnya. Ini keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang serupa dengan ini khana bidina azakumullah ialah hadis yang panjang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tamam? Ketika beliau menenangkan amarah beliau kepada para istrinya yang saya sudah sampaikan pada majelis yang lalu. Sahabat Umar yang menenangkan amarahnya Rasulullah sampai beliau tersenyum dan tertawa. Ada sini pula ya khana bidina azakumullah menunjukkan kepada kita kebiasaan salafun salih yang indah, yaitu sur'atul rujuk ilal haq. Sur'atul rujuk ilal haq, sangat cepat merujuk kepada al-haq, sangat cepat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mengetahui adanya kesalahan pada diri mereka, langsung taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang wajar, yang namanya salah. Faham ya? Ini khana bidina azakumullah yang kemudian menjadi ciri khasnya salafun salih. Dan ini pula khana bidina azakumullah yang menjadi ciri khasnya orang-orang yang sejalan, yang menempuh langkah mereka dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah, al-firqatul najiyah, al-taifah al-mansurah, ahlul hadith, as-salafiyun. Di antara kekhususan mereka ikhwan fillah azakumullah ialah sur'atul rujuk ilal haq, sangat cepat rujuk kepada kebenaran. Ketika mereka dikasih tahu kesalahan-kesalahannya, tidak lama-lama, tidak membangkang, tidak kemudian berupaya mencari-cari jalan lain untuk melegalkan kesalahan mereka, tidak ada. Tapi langsung bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khana bidina azakumullah khususiyahnya al-sunati wa jama'at salafiyun. Masya Allah. Mereka itu aqallun nasi khata'an wa asra'uhum ruju'an wa taubatan ilallahi azza wa jal. Di antara sekian kelompok yang ada, oknum-oknum mereka, mereka ini khana bidina azakumullah yang paling sedikit kesalahannya. Tamam? Dan yang paling cepat rujuknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata. Wa subhanallah khana bidina azakumullah, mereka itu rujuk, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun yang memberi nasihat mereka itu ialah anak-anak kecil atau orang-orang rendahan atau orang-orang yang sesungguhnya enggak suka sama mereka. Namun kalau memang itu merupakan perkara yang hak, menyalahkan mereka, menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka, maka al-sunnati wal jamaah salafiyun dengan cepat merujuk itu semuanya. Dan ini khonafidina azakumullah bukan kemudian menunjukkan mereka itu plin-plan atau menunjukkan mereka itu mencela-mencela. Salam labil dalam bersikap. Tidak konsisten dalam bersikap. Dengan bahasa yang lebih syar'i, tidak istiqomah. Nah, justru khonafidina azakumullah inilah yang menunjukkan keutamanya mereka. Tidak terus-menerus di atas kebatilannya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sebagian orang khonafidina azakumullah beranggapan, menyangka, mengira, tatkala melihat dengan bahasa dia, komunitas salafi. Melihat siapa terjang mereka tempo dulu, banyak penyimpangan-penyimpangannya. Terjatuh dalam perkara-perkara yang sesungguhnya diingkari, dalam prinsip salaf. Kemudian setelah itu, orang yang mereka juluki dengan istilah komunitas salafati rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki dirinya. Kembali kepada prinsip yang benar. Membantah apa yang dulu mereka lakukan sendiri. Itu disangka dikira oleh mereka ini ialah dikarenakan labil dalam bersikap. Penyimpangan-penyimpangan mereka. Mereka ini orang yang keras dalam sikap ahli bid'ah. Tapi nyatanya mereka juga terjatuh dalam kebid'ahan. Keras dalam sikap kelompok-kelompok sempalan. Hizbiyah dan semisalnya. Nyatanya mereka juga terjatuh dalam hizbiyah. Loh kok bisa bagaimana itu? Buktinya tempo dulu itu. Mereka begini. La haula wa la quwata illa billah. Ya hadha. Kalau kemudian sejarah masa lampau diungkit-ungkit kembali dalam keadaan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun yang selamat dari penyimpangan. Apa ya, ikhwan? Hah? Seseorang yang dulunya germonya ikhwanul muslimin. Tamam? Termasuk orang yang mengembangbiakkan komunitas ikhwaniyah. Kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus apa enggak bagus? Bagus kan ya? Taubat kepada Allah. Kemudian saja bertobat dia menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan ikhwani dan muslimin. Apa kemudian dia mau dikatakan? Dia itu terlalu keras membantah ikhwan muslimin. Hah? Terlalu keras melecehkan mereka. Begitu. Keras dia itu. Dia ini suka membantah, menjelek-jelekkan ikhwan muslimin, padahal dia juga terjatuh dalam perkara kebid'ahan. Lu kok bisa bagaimana? Lihat dulu, kamu juga bersama dengan mereka. Kamu dulu juga termasuk yang memusahkan mereka. Lu kok bisa pikir? Kalau gini modelnya ya hadza, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Yang namanya kesalahan ikhwan fillah azakumullah, itu merupakan makanan harian Bani Adam. Innakum tukhti'una bil-laili wa nahar. Sesungguhnya kalian semuanya wahai Bani Adam bersalah pagi dan petang. Pasti salah. Maka ikhwanul fillah azakumullah, kalau sudah seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan sikap rujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dia lakukan, kemudian setelah rujuknya, setelah taubatnya, kemudian dia menerangkan perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan yang dulu pernah mereka lakukan, itu menunjukkan alamatul khair pada dia, tanda-tanda kebaikan pada dia. bukan berarti menunjukkan sikap pelin-pelan atau yang semisalnya. Fala haula wala quwata illa billah. Naam ya ikhwan. Dan juga ikhwan fillah na'asakumullah, rata-rata kesalahan-kesalahan yang terjadi itu ikhwan fillah na'asakumullah ialah oknum-oknum saja. Tamam? Tidak bisa kemudian gebiah uyah semuanya dikatakan demikian perbuatannya. Tidak bisa. Itu perbuatannya masing-masing orang. Perbuatan masing-masing oknum. Sehingga tidak bisa kemudian dijadikan sebagai ciri khas sebuah komunitas. Tidak bisa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang yang berbuat dosa tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Tidak bisa. Masing-masing dosanya dipikul dia sendiri-sendiri. Salah, itu kesalahan dia masing-masing. Tidak bisa kemudian dilimpahkan kepada yang lainnya. Wala haula wala quwata illa billah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Nami khana bidina azakumullah. Memang kalau yang berbicara tentang salafiyin yang menyoroti as-salafiyun itu bukan orang salafiyin, jadinya begini ini modelnya. Hah? Ada orang luar tidak mengerti bagaimana dalamnya. Dia hanya mengamat dari luar. Oh mereka begini. Oh mereka begini. Berarti mereka begini. Berarti mereka begini. Terus begitu. Ya akibatnya begitu itu. Salah kaprah di dalam menilai seorang. Salah kaprah di dalam menilai sebuah komunitas menurut dia itu. Hah? Fala haula wala quwata illa billah. Seharusnya orang yang seperti ini, fa nabitina azakumullah, tanya-tanya dulu. Dengan bahasa syar'inya, tabayun dulu. Ya, tasabut dulu. Cek and recheck berita. Apa betul? Semuanya demikian. Apa betul? Begitu. Jangan melihat dari luar. Lihat dari luarnya begini. Oh mereka itu demikian gaya dakwahnya. Berarti demikian mereka itu. Oh berarti begini. Oh. Kalau kita bertanya kepada Bintina Azzaikumullah, jebol kabeh. Tidak ada yang beres. Rusak semuanya. Fala haula wala quwata illa billah. Tamam? Maka kepada Bintina Azzaikumullah, orang-orang seperti ini kepada Bintina Azzaikumullah, adalah orang-orang yang sungguhnya, orang-orang kebingungan, orang-orang yang kelimpungan, tidak memahami sungguhnya bagaimana al-sunnah wal jamaah. Tidak faham bagaimana salafun salih. Tidak faham bagaimana salafiyah, da'wah salafiyah dengan prinsipnya. Dan tidak mengenal betul bagaimana karakter mereka. Tidak mengenal betul bagaimana sifat-sifat mereka. Tidak tahu betul bagaimana fadail-fadail mereka. Keutamaan-keutamaan mereka. Sehingga ya, salah kaprah kalau kemudian ada seseorang dari luar komunitas tadi hanya meraba-raba dari luar kemudian membeberkan kepada umat tentang hal-hal yang dia lihat selama ini, ya jelas salah kaprah dan salah tempat. Salah tempat. Mending kalau kamu itu membongkar perkara-perkara yang menyimpang, jelas-jelas menyimpang dari prinsip salaf. Mending kalau kamu tuh membongkar penyimpangan-penyimpangan ikhwan muslimin, penyimpangan-penyimpangan jamaah kompor, oh penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, ada lebih afdal. Dikarenakan memang mereka ini ikhwan fillah na'udzubillah, dasar pijakannya bukan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mereka kecayaan amanu. Sementara mereka ini bukan kemudian menganggap itu malaikat atau maksud, bukan. Tetapi ingat, prinsip dasar mereka sholat, benar Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, namun terkadang sebagian oknum saja yang salah dalam amaliyahnya, salah dalam prakteknya, salah dalam mengaplikasikannya, dan tidak bisa dibikin kefiah uyah. Fala haula wala quwata illa billah, nafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.